السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pada kajian malam Ahad ini masih dengan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, dan masuk pada bab yang ke-193. Babun inna salama yudzi'u minas sarmi. Bab, sesungguhnya salam, mengucapkan salam itu lebih baik daripada ya sarm. Sarm ini adalah semakna dengan al-hajar wal qati'ah. Jadi mengucapkan salam itu lebih baik dibandingkan sikap saling menjauh, sikap memutus hubungan. Ya. Artinya kalaulah memang ada ketidaksukaan dengan orang lain, ya karena memang terkadang manusia demikian, maka jangan hilangkan salam, ya ketika berpapasan, tetap ucapkanlah salam. Karena yang namanya kemarahan apabila tidak diredam maka akan semakin besar, bagaikan ya percikan ya dalam sekam ketika tidak dipadamkan maka akan semakin membesar. Demikian yang namanya api kemarahan ketika diredam dengan salam maka akan mereda dan seterusnya. Maka dalam bab ini inna salama yudzi'u minas sarmi, sesungguhnya pengucapan salam akan lebih baik dibandingkan apabila kita menghajar atau memutus hubungan ya saudara baik senasab ataupun seagama. Naam, ikhwana fillah jazakumullah. Kalimat ini yaitu dalam judul ini ya, ini judul yang sangat dalam dari Imam Bukhari karena menggunakan yuzli'u minas sarmi. Salam itu adalah bisa mengikis sedikit demi sedikit yang namanya ya kemarahan, bisa sedikit demi sedikit mengurangi ya daripada al-hajar, sikap saling ya menghindari memutus hubungan. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis, satu hadis dalam bab ini. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى ابن كعب المدحج عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Muhammad ibnu Hilal bin Abi Hilal Maula ibn Ka'ab al-Madhaji dari ayahnya, bahwasanya beliau mendengar sahabat Abi Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li rajulin ayyahjura mu'minan fauqa thalathati ayyamin. Tidak halal bagi seseorang menghajar ya mukmin yang lainnya lebih dari 3 hari. Fa idza marrat bi thalathati ayyamin falyalqahu. Apabila sudah lewat 3 hari hendaknya dia temui dia. Hendaknya kalau berpapasan jangan dihindari. Ucapkan salam. Ya, falyusallim alaihi, ucapkan salam atasnya. Fa in radda alaihi salama faqad ishtaraka fil ajri. Kalau kemudian dijawab salamnya, maka kedua orang tadi mendapatkan pahala. Wa illam yarud alaihi faqad bari al muslimu min al hijrah. Ya, musallimu min al hijrah. Apabila salamnya tidak dijawab, maka yang mengucapkan salam dia berlepas diri dari hijrah. Yaitu maksudnya dia tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Yang berdosa adalah yang tidak menjawab salam. Ya. Yang berdosa adalah yang tidak menjawab salam. Atau makna dari fa'in lam yarudda alaihi, apabila tidak dijawab salamnya, faqad bari al-musallimu min al-hijrah. Maka ya, seorang yang mengucapkan salam tadi, dia berlepas diri dari hijrah. Artinya dalam makna lain, kalau makna yang pertama dia tidak berdosa, tetapi pada makna yang kedua bari al-musallimu min al-hijrah, artinya dia berlepas diri dari sikap hajar. Kalau memang ternyata hajarnya dilanjutkan, dia bukan termasuk yang berdosa, karena sudah berusaha untuk menyapa yang satunya tapi tidak menjawab salamnya. Ikhwan fi din azakumullah, faqad bari al-musallimu min al-hijrah, al-musallim alladhi sallama fa lam yuraddu alayh. Al-musallim adalah yang mengucapkan salam tapi tidak dibalas. Ya. Ai nuqiya min al-wizr. Orang yang sudah berusaha mengucapkan salam, dia termaafkan dari dosa. Wa baqiya al-wizru 'ala alladhi lam yurid as-salam. Tersisalah dosa bagi orang yang tidak menjawab salam. Ya. Tersisalah orang yang tidak menjawab salam. Sehingga dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, bayanu annal fadla lil mutaqaddim wal musabiq ila ihdatsit tawassuli wat tawadi wat tazawuri. Bahwa hasanya hadis ini menjelaskan yang utama adalah orang yang pertama kali mendahului menyambung hubungan, pertama kali berbuat baik, pertama kali mengunjungi, ya, pertama kali yang meminta maaf, itulah yang terbaik. Waqad barra anna dzalika laisa min madallati nafsi. Dan telah lewat bahwasanya meminta maaf, mengalah untuk berdamai, itu bukanlah menghinakan diri. Kehinaan diri adalah ketika dia keras kepala tidak mau berdamai. Keras kepala tidak mau baikan. Itu justru menghinakan diri. Bal dzalika rif'atun, bahkan dengan kita ya berusaha untuk pertama mengucapkan salam, berusaha untuk pertama yang mengunjungi, ini adalah ketinggian. Li'anna al-'izzah bi ta'atillah, dikarenakan kemuliaan dan ketinggian adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna dhulla fi ma'siyatillah, dan kehinaan justru adalah pada orang yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika ada orang gengsi minta maaf, itu bukan untuk menjaga harga diri, tapi justru dia itu menghancurkan harga dirinya. Karena harga diri itu pada ketaatan, dan kehinaan diri itu pada kemaksiatan. Faedah yang kedua, al-iqabul wal-wa'idu lil-mar'i alladhi yu'ridu wa yarhabu an akhihi alladhi taqaddama ilayhi bil-ma'ruf. Yaitu ancaman terhadap seseorang yang sudah berusaha disemangati untuk berdamai, sudah berusaha satu pihak yang bertikai itu sudah mengalah, kemudian orang tersebut masih keras kepala, maka ancaman iqab wal wa'id, ancaman neraka itu akan diberikan kepada orang yang keras kepala tidak mau berdamai. ya, tidak mau menerima maaf saudaranya. Dan telah lewat hadis, ya, beberapa bab sebelumnya Rasulullah pernah bersabda, man hajara akhahu sanatan, siapa yang dia menghajar, memboikot, ya, melekosi, nyeneni saudaranya sesama muslim apalagi senasab lebih dari satu tahun atau sampai lebih dari satu tahun, bahwa kasab idami, maka itu sama saja seperti menumpahkan darahnya, seperti menumpahkan darahnya, ya, ini dalam dosa sama, ya, dalam dosa sama. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadis-hadis ini qala fi jazakumullah alladzi dzakaraha al-imam, yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah, tadulluna ala wujubi adati ma qata'a min al-awasir, menunjukkan kepada kita wajibnya untuk i'adati ma taqatta'a min al-awasir, ya, yaitu menunjukkan kepada kita wajibnya untuk mengurai, ya, perkara-perkara yang sudah diputus, sudah menjalin kembali tali-tali ukhuwah, tali-tali silaturahim yang sudah terputus. Watarmimi ma waha minal alaiq, dan juga menunjukkan kepada kita untuk berbuat perkara-perkara yang bisa mempererat hubungan persaudaraan. Batamhidi subul min ajli an ta'uda silah bainal muslimin, dan juga mencari jalan keluar apapun itu untuk mengembalikan hubungan yang baik antar kaum muslimin. Sampai-sampai dalam masalah islah zatul bain, mendamaikan dua orang, perkara yang sebelumnya haram bisa jadi wajib. Apa itu berdusta? Ya. Berdusta, yang namanya dusta itu haram, tercela. Tapi dalam bab mendamaikan itu dibolehkan, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Yang namanya kadzib itu haram. Illa fi thalathati ahwal, kecuali pada tiga keadaan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fil harbi, saat perang. Saat perang itu boleh tentara bohong kepada musuh. Misalkan tentara ketangkep sama musuh, nggak mungkin dia jujur. Kalau jujur, hancur nanti teman-temannya. Ya. Ditanya, diinterogasi sama lawannya, titik koordinat markas kamu di mana? Disebutkan titik koordinatnya ini, dirudal nanti habis. Maka dia wajib untuk bohong saat itu, wajib untuk dusta saat itu, saat perang. Yang kedua, ihdatsur rajul ma'ahli, ya, yaitu obrolan seorang laki-laki dengan istrinya. Kalau dia terus terang, nanti istrinya marah, minta cerai, atau hancur rumah tangga. Gimana akhirnya dia bohong, maka bohong jadi wajib saat itu. Ya, misalkan, ya, dia mendapatkan uang lebih. Cuma kalau dikasihkan sama istrinya semua, habis nanti untuk arisan, untuk ini itu dan semacamnya. Akhirnya dia setengah-setengah bohong. Dapat uang berapa? Dapat 50. Nih, untuk belanja. Padahal dapatnya 200. Tapi kalau 200 dikasihkan sama istrinya, habis nanti untuk bayar arisan ini, bayar arisan itu. Akhirnya justru gak bisa bayar sekolah. Akhirnya justru gak bisa, ya, nabung untuk haji, untuk umroh, dan seterusnya. Atau terkadang, ya, misalkan kita dari sebuah tempat yang istri kita itu, kalau dari tempat tersebut kita akan dicemburui, misalnya. Akan dicemburui. Misalkan dari desa, ini kan jepet nih, dari Cibelok. Geger di Cibelok itu, kita itu ada istri lain, misalnya. Kita dari arah sana. Kalau kita terus terang dari Cibelok, marah ini istrinya. Daripada ribut, ngomongnya dari mana? Ya dari Kaligelang. Ya, maka boleh bohong dikit-dikit dalam menutupi atau menjaga rumah tangga. Yang ketiga adalah islahu dzatil bain, dalam mendamaikan dua belah pihak. Ya, misalkan ada si A dengan si B, ya ini saling menghajar. Kemudian kita ngomong sama si A. Si A, si B itu aslinya pengen berdamai. Kemarin ngomong sama saya, cuma malu mau main ke sini. Nanti ngomong sama si B sama. B, kemarin si A itu aslinya pengen main ke sini, cuma malu. Si bagaimana ya? Nah ini namanya, kan bohong nih. Si A gak pernah ngomong begitu, si B gak ngomong begitu. Tapi kita buat-buat. Kenapa? Untuk mendamaikan dua belah pihak. Itu dalam bab ini boleh yang namanya bohong. Untuk mendamaikan dua belah pihak. Ini menunjukkan bahwasannya besarnya perkara tersebut. Besarnya tiga perkara ini. Pertama, dalam masalah peperangan melawan musuh. Itu perkara besar yang harus dijaga. Ya. Kemudian hubungan rumah tangga, itu juga harus dijaga. Kemudian hubungan persaudaraan, itu harus dijaga. Sampai-sampai untuk mempertahankannya, berdusta pun ada saat-saatnya diperboleh. Ini menunjukkan maslahat yang begitu besar, terkadang bisa ya istilahnya membolehkan perkara yang sebelumnya diharamkan. Di dalam fikih siasa itu fikih politik. Bukan berarti tidak ada. Memang kita nggak pernah bahas ini karena kebutuhan kita ya tidak terlalu pada sehat sekarang. Tapi ulama menulis ya, misalkan Ahkamus Sultaniyah Imam Mawardi menulis siasa syariah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu menulis tentang politik syar'i. Nah, salah satu pendalilan dengan hadis tadi, terkadang sebuah pemerintahan atau seorang kepala negara itu terkadang dia dalam kondisi-kondisi tertentu mengharuskan untuk melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak boleh. Tapi pilihannya sulit. Kalau ini kemungkaran ini tidak dilakukan, mudorotnya lebih besar. Maka terkadang oleh seorang pemimpin dia memilih mungkin tindakan yang dianggap mungkar. Tetapi kalau kemungkaran ini tidak dilakukan, kemungkarannya akan lebih besar lagi. Dalam hal-hal tertentu itu diperbolehkan. Tidak mutlak, tapi dalam hal-hal yang memang tertentu dan terdesak. Banyak ya prakteknya di dalam sebuah kepemerintahan. Itu banyak. Nah, contohnya, misalkan, membiarkan adanya gereja, adanya vihara di dalam negerinya kita. Kenapa dibiarkan? Itu kan kesyirikan dan kemungkaran. Kok dibiarkan? Bahkan dikasih IMB, dikasih izin. Kenapa? Kan begitu. Kalau orang yang berpikirnya pendek, pemerintah memberikan izin IMB kepada gereja, kepada berarti meridhoi kemungkaran. Bukan begitu, ikhwan fillah jazakumullah. Terkadang Rasulullah mengizinkan orang Yahudi tinggal di Madinah. Yang pertama apa? Hatta yasma'a kalamullah, supaya mereka mendengarkan dakwah. Yang kedua, supaya tidak terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ya, diadakanlah yang namanya muahadah, perjanjian-perjanjian damai. Sehingga Rasulullah dalam sejarah pernah mengadakan perjanjian damai dengan orang musyrikin Arab. Pernah mengadakan perjanjian damai dengan orang Yahudi. Yang Yahudinya ya ibadah di tempatnya sendiri. Dan Rasulullah tidak mengganggunya. Bukan berarti kita menyetujui ibadah mereka. Bukan. Jadi jangan disalahpahami ya. Terkadang kondisi-kondisi seperti itu dipertimbangkan oleh seorang pemimpin, kemudian dia izinkan ya untuk sebuah komunitas agama lain untuk berkumpul di sebuah wilayah tertentu. Tapi ini tentunya tidak bisa dipakai oleh sembarang orang, tapi dipakai oleh pihak-pihak yang memang memegang urusan, yaitu seperti pemerintah. Nah, tentunya yang seperti ini nanti dikonsultasikan kepada para ulama, kepada orang-orang yang memang mengetahui hukum-hukum agama. Kapan kondisi-kondisi tertentu itu memang dibutuhkan? Ya, kapan kondisi-kondisi yang memang tidak dibutuhkan? Nah, Rasulullah pun demikian. Ya, pada beliau memimpin Madinah, maka ada yang namanya Piagam Madinah. Bahkan beliau mengadakan khilaf. Khilaf itu persekutuan dengan Bani Khuza'ah. Khuza'ah ini musyrikin. Persekutuan. Persekutuan itu saling membantu. Ya, jadi ketika ada sebuah negara Islam kemudian mengadakan kerjasama dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertahanan dengan negara kafir, itu jangan kita katakan, oh itu antek kafir. Seperti misalkan mengatakan, oh Arab itu antek Amerika, sekutu Amerika dan seterusnya. Rasulullah pernah bersekutu dengan siapa? Dengan Yahudi, pernah bersekutu di dalam, bersama Khuza'ah orang musyrikin. Dalam bab kepemerintahan, dalam bab pertahanan wilayah. Itu pernah seperti itu. Terjadi dan tercatat dalam sejarah. Makanya kalau bicara masalah seperti ini, tidak boleh orang-orang yang ya, orang-orang yang istilahnya belum dalam memahami agama. Ya, dan yang memberikan putusan pun orang-orang yang cerdas dan jeli dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak. Ya, kalau kita pelajari sejarah Rasulullah itu banyak. Rasulullah pernah bersekutu kepada Bani Khuza'ah. Bahkan salah satu sebab Fathul Makkah itu ketika orang musyrikin membantu Bani Bakr. Jadi orang musyrikin Quraisy ini punya sekutu namanya Bani Bakr. Nah, Bani Bakr ini musuhan dari Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu sekutunya kaum muslimin. Nah, sedangkan Quraisy dan kaum muslimin sedang ada mu'ahadah, perjanjian damai. Dan dalam perjanjian damai itu tidak boleh politik dalam agama. Ya, sehingga kalau seseorang itu mau bicara politik, hendaknya dia tahu agama. Sehingga terbimbing, enggak seenaknya. Hanya karena benci kemudian ya dihujat pemerintahnya, tidak begitu. Ya, ada siasat-siasat syariah yang ditentukan dalam agama. Kalau memang langkah-langkahnya itu dibenarkan, ya sudah kita itu katakan benar. Sehingga ketika misalkan Indonesia, negara kita ini punya hubungan sekutu dengan negara-negara yang non-muslim, itu sah-sah saja. Persekutuan dalam keamanan, persekutuan dalam perekonomian, itu lantas, tidak mengapa. Yang penting bukan persekutuan dalam masalah agama. Ya, apa sinkretisme agama, pluralisme agama, itu yang gak boleh. Tapi kalau persekutuan dalam masalah ekonomi, dalam masalah pertahanan, keamanan, ini boleh-boleh saja, silahkan saja. Rasulullah pernah melakukannya. Ya, saling membantu antar negara, walaupun itu bukan muslim. Rasulullah pernah seperti itu, kepada Bani Khuza'ah. Dan itu harus dijaga. Ketika sudah ada perjanjian keamanan, maka seluruh kaum muslimin harus menjaga perjanjian perdamaian tersebut. Enggak boleh berkhianat, enggak boleh. Ya, enggak boleh berkhianat. Misalkan Indonesia punya hubungan baik dengan negara tetangga yang bukan muslim. Contohnya misalkan apa? Taruhlah Vietnam. Ya sudah, orang Vietnam ke sini harus dijaga keamanannya, atau sama Amerika misalnya. Amerika wisata ke sini, kita harus jaga keamanannya. Enggak boleh diganggu. Nah, itu penting ya bagi kita supaya kita tidak dianggap sebagai pengkhianat. Karena man qatala hadisnya. Siapa yang memerangi mu'ahadan, ya, orang-orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka lam yurih raihatal jannah, orang tadi yang mengganggu kafir yang mu'ahad tidak akan mencium bau wangi surga. Ini penting. Nah, paham ini ya? Ini penting sekali. Kadang kita zaman sekarang ya, mohon maaf, orang yang gak pernah sekolah saja bisa ngomentari pemerintah, bisa ngomentari tentang masalah permasalahan umum, maslahat umum. tolong kita berbicara sesuai dengan ya kemampuan kita. Kalau kita nggak punya ilmunya, nggak usah, ya nggak usah kemudian ikut berbicara. Nah, kita lanjutkan tentang masalah ini. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, yaitu bab yang berikutnya, babun at-tafriqah bainal ahdats. Bab memisahkan bainal ahdats di antara anak-anak yang seumuran. Jadi di antara larangan untuk menghajar itu adalah menghajar anak-anak yang seumuran. Jadi memang sepatutnya anak-anak itu dengan yang seumurannya jangan dipisah. Ya, termasuk ya dengan ibunya itu jangan dipisah. Sampai dalam masalah jual beli hewan saja, kalau si bayinya ini masih menyusui kepada induknya, itu enggak boleh dipisah. Harus dibeli dua-duanya. Misalkan kambing, kita mau beli kambing ini. Kambingnya betina, ada yang lagi nyusui, baru lahir. Maka kita jangan putus dengan dibeli cempenya saja atau dibeli apa namanya induknya saja. Hendaknya dibeli dua-duanya. Ya, yang masih menyusui. Ini namanya tafriqah bainal ahdats. Ya, memisahkan antara yang seumuran atau memisahkan antara induk dan bayinya itu tidak boleh. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis haddatsana Maqlad ibn Malik qala haddatsana Abdurrahman ibn Muhra qala haddatsana Al-Fadl ibn Mubashir an Salim ibn Abdullah an abihi telah menceritakan kepada kami Maqlad ibn Malik, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibn Muhra, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Fadl ibn Mubashir dari Salim bin Abdullah dari ayahnya Abdullah bin Umar, kana Umar yaqulu li bani, bahwasanya dulu Umar seling berpesan kepada putra-putranya, idza asbahtum fatabaddadu wa la tastami'u fi darin wahidatin, ya, yaitu kalau kalian nanti hidup di masa yang akan datang, ya, atau apabila kalian itu memimpin sebuah pasukan, maka fatabaddadu itu yakni yu'ani minal batalah yajidul musyahabah, yaitu tampilkanlah pasukan-pasukan yang pemberani-pemberani. Jadi kalau mau berperang, yang ditampilkan pertama itu adalah pasukan pemberani-pemberani. Jadi kalau orang dulu, orang Arab, kalau mau perang, itu ada perang tanding satu lawan satu sebelum pasukan. Jadi pasukan ini si A, pasukan si B sudah berhadapan. Maka yang akan diutus satu orang dulu, atau beberapa orang dulu. Jagoannya untuk melawan jagoan dari pihak sini. Seperti saat perang Badar atau perang-perang yang lainnya, Rasulullah sering menyuruh Ali bin Abi Thalib, ya, ataupun sahabat yang lain untuk perang tanding satu lawan satu dulu. Nah, ketika ya nanti kalah, biasanya nanti yang pihak kalah itu akan down mentalnya. Maka pilihannya dua, lanjutkan perang atau nyerah saja. Dan banyak biasanya nyerah sebelum berperang hebat. Karena apa? Sudah tanding ini jagoannya kalah semua. Sama jagoan si A, jagoan si B-nya kalah semua. Nah, kalau jagoannya sudah kalah, yang lainnya bagaimana? Nah, ini untuk meminimalisir terjadinya pertumpahan darah yang lebih banyak. Jadi orang dulu pun sudah memberikan aturan-aturan dalam berperang. Dari dulu sudah ada seperti itu. Dan Rasulullah pun melakukannya. Ya. Kalau bisa korbannya cuma 4, ngapain 100 korbannya? Kan begitu. Maka makna yang pertama ini, kalau kalian mau berperang, maka tampilkanlah jagoan-jagoannya. Ini yang pertama. Atau maknanya, idza asbahtum fatabaddadu kullun yamdi fi ma yasluhu fi bihi haluh isna'u syai'an salihan la tastami'u hakada idarin wahidah. Atau maknanya adalah, apabila memang kalian itu bisa berbuat baik, ya, maka bersegeralah perbuatan baik tersebut untuk dilakukan. Ya. Wala tastami'u fi darin wahidah. Dan jangan kalian kakak beradik itu tinggal satu rumah. Ini mohon maaf. Ini pesannya Umar. Pesannya Umar itu, kalian putra-putraku, ibaratnya nanti kalau aku mati, tabaddadu, saling berbuat baiklah. Dan jangan tinggal di satu rumah. Karena biasanya kalau tinggal satu rumah itu banyak problematika. Apalagi, mohon maaf misalkan masing-masing tinggal di kamar masing-masing. Ya, masing-masing tinggal di kamar masing-masing, sudah rumah tangga masing-masing. Ini akan problematikanya banyak. Istri kita bukan mahramnya adik kita, kakak kita. Atau kalau kita punya anak, anaknya kita sama anaknya kakak adik kita bukan mahram juga. Itu dalam masalah mahram saja begitu. Apalagi belum masalah yang lain. Satunya lagi masak ayam, satunya masak tempe. Yang masak tempe, rundel sama yang masak ayam. Masak ayam cuma dikasih bau netok, enggak dikasih ayamnya. Ya. Apalagi habis masak ayam enggak dicuci. Yang berantakan, yang lagi masak tempe, dan seterusnya. Akhirnya menimbulkan banyak perkara terkadang. Walaupun bukan sebuah kewajiban untuk pisah rumah, tetapi pesan Umar bin Khattab kepada anak-anaknya, kalian kalau sudah gede, saya sudah mati, saling berbuat baiklah, dan jangan ngumpul di satu rumah. Jangan tinggal bareng di satu rumah. Karena problematikanya makin banyak. Fa inni akhafu alaikum an taqatu'u, karena aku khawatir kalau kalian ngumpul dalam satu rumah, kalian nanti akan mudah untuk putus hubungan. Mudah untuk bertikai. Au yakunu bainakum syarrun, atau akan tertanamkan kebencian dan kejengkelan dalam diri kalian. Karena banyak masalah. Ya. Ibaratnya kalau dekat itu mambu. Tahu ya, ibaratnya orang dulu tuh begitu. Tapi kalau kita jauh, itu wangi. Kelihatannya baik. Karena bertemunya jarang, itu lebih manis. Tapi kalau ketemunya, bangun tidur ketemu. Mau makan, mau ngantri kamar mandi ketemu. Sampai ya kita mau tidur lagi ketemu lagi. Tentunya ini masalahnya akan lebih banyak. Ya, makanya sahabat Umar bin Khattab berpesan kepada anak-anaknya, ya, berbuat baiklah dan jangan tinggal satu tempat. Karena kalau tinggal satu tempat, kalian akan saling memutus silaturahim dan saling membenci. Kemudian dalam riwayat lain dari sahabat Umar, ya, beliau pernah berpesan kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan, mur min kibalaka min zawil arham ayatazawaru wala yatajawaru. Perintahkanlah kerabat-kerabatmu yang satu kabilah itu, kabilah Asy'ar, ya, kabilah dari Yaman. Perintahkanlah kabilah-kabilahmu itu, saat zaman beliau kan sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu pernah jadi gubernur di Yaman. Nah, ketika pulang kampung ke Yaman ini diperintahkan sama Umar bin Khattab, kalau kamu di tengah-tengah kabilahmu di Yaman itu ada orang-orang dzawil arham kerabatmu, hendaknya perintahkanlah mereka untuk saling mengunjungi, saling berkunjung, saling ziarah. Wala yatajawaru, tapi jangan saling bertetangga. Jangan saling dempet-dempetan rumahnya begini. Atau bahkan dalam satu rumah. Kenapa beliau berpesan begitu? Karena kalau dempet satu tembok biasanya banyak masalah. Biasanya dempet satu tembok itu akan menimbulkan banyak masalah. Kalau gak ada masalah ya berarti hebat sekali, Masya Allah. Ya, berarti orang-orangnya istimewa-istimewa. Nah, pesan dari sahabat Umar ini adalah pesan yang memang realita. Ya, jangankan kalau kita sudah rumah tangga masing-masing. Kalau kita kakak adik masih tinggal dengan orang tua, pernah berantem sama adiknya atau kakaknya atau tidak? Pernah kles tidak? Ya pernah. Jengkel sama adiknya, adiknya jengkel sama kakaknya. Itu ada saja. Tapi kan kondisi kita itu masih diatur sama orang tua. Sehingga kita bisa tunduk sama aturan orang tua. Tapi kalau kita masing-masing sudah rumah tangga sendiri-sendiri, kemudian tinggal satu tembok, satu rumah, atau berjejeran langsung, itu biasanya rentan, rawan dengan pertikaian. Rawan dengan pertikaian. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh saja. Tapi kalau memang kita persis bersebelahan dengan saudara kita, berarti kita harus lebih ekstra dalam silaturahim. Lebih ekstra di dalam menjaga hubungan baik. Kalau kita misalkan masak, tetangga kita kecium baunya gak dikasih, itu hak yang kita tidak berikan cuma satu, hak tetangga. Tapi kalau kita masak baunya kemana-mana, kemudian tetangga kita adalah adik kita atau kakak kita, itu hak yang tidak kita tunaikan bukan hanya hak tetangga, tetapi hak siapa? Hak saudara. Dua kali. Hak tetangga dan hak saudara. Makanya dalam rangka meminimalisir pertikaian, perselisihan, maka sahabat Umar bin Khattab menyuruh untuk kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari, ya, katakanlah kepada saudara-saudaramu untuk saling mengunjungi, walayatajawaru, tapi jangan bertetangga. Kalau bisa seperti itu. Biasanya kalau ketemunya cuma setahun sekali manis, ya, saat apa momen Syawal ya, itu manis. Oh, insyaallah begini kabarnya, manis. Tapi kalau sudah 3 hari, 4 hari sudah mulai bosan, kecut, apalagi sudah dan seterusnya. Ya. Memang ini adalah sesuatu yang didapati dalam kehidupan manusia. Kita tidak bisa ingkari perkara-perkara yang demikian. Faedah yang diambil dari sini, ya. Bayanu anna sahabah yuhadziru minal asyial ladhi takunu sababan il adawati wal baghdha. Di sini bahwasanya para sahabat itu sering mengingatkan dari sesuatu yang bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian. Salah satunya adalah ketika tadi saudara tinggalnya itu bareng atau terlalu dekat. Biasanya akan banyak terjadi polemik. Dan faedah yang berikutnya, istima'ul ikhwah fi darin wahidah. Salah satu penyebab terjadinya putus silaturahim adalah ketika saudara-saudara yang sudah rumah tangga, mereka tinggal dalam satu atap rumah. Fa inna hadza yufdi ila an-naza'i wa iqa'il adawa bainahum, karena ini bisa menimbulkan kebencian, persaingan, kedengkian dan permusuhan. Ibaratnya kalau kita terjadi permusuhan dengan tetangga, itu dosa, tapi dosanya karena apa? Itu tetangga. Tapi kalau tetangganya itu saudara, dua kali lipat dosa kita. Yang kita musuhi tetangga plus saudara. Dosanya dua kali lipat. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh. Boleh, tetapi harus lebih ekstra dalam menjaga silaturahim. Apalagi biasanya orang tua Jawa itu, kalau punya anak, tanahnya banyak dibagi. Ini untuk si A, si B, si C, si D, si F, dan seterusnya. Udah runtungan, nanti kamu rumahnya di sini. Bahkan kalau orangnya kaya, udah dibuatin rumah. Si A buatin rumah, si B buatin rumah, runtungan di situ. Kalau sudah runtungan begitu, ya nasihat kita adalah lebih dijaga. Karena yang ada di samping Anda bukan hanya tetangga, tetapi saudara. Yang hubungannya dua kali lipat. Hubungan saudara dan hubungan tetangga harus lebih dijaga. Kalau terjadi permusuhan, dosanya pun dua kali lipat. Ya. Lalu bagaimana? Saya pindah saja. Yo, jangan. Pindah bukan perkara yang ringan. Ya. Pindah itu bukan perkara yang remeh. Perkara yang berat. Ya. Sehingga intinya adalah, kalau memang posisinya sudah seperti itu, dijaga saja. dan jangan sampai terjadi permusuhan antar tetangga yang merupakan saudara kita. Nah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Bab yang ke-195 dalam kitab ini atau hadis yang ke-416. Babun man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu. Bab siapa yang mengisyaratkan kepada saudaranya walaupun tidak meminta untuk diisyaratkan. Itu bab siapa yang mengajak saudaranya untuk musyawarah walaupun saudaranya tidak mengajaknya. Jadi kita mengajak duluan walaupun dia tidak mengajak kita bermusyawarah. Hadisnya, satu hadis dalam bab ini, yaitu hadatsana Amr bin Khalid wala hadatsana Bakr an Ibni Ajlana anna Wahab ibn Kaisan akhbarah wa kana Wahab adraka Abdullah bin Umar telah menceritakan kepada kami Umar, Amr ibnu Khalid, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Bakrun dari Ibn Ajlan bahwasanya Wahab ibn Kaisan mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Wahab pernah mendapati Abdullah bin Umar. Ana ibn Umar ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabih. Suatu ketika Abdullah bin Umar melihat satu pengembala dan domba-dombanya di tempat yang tidak bagus. Di tempat yang tidak bagus. Wa ra'a makanan amsala minhu. Kemudian Ibnu Umar melihat ada satu tempat yang lebih bagus daripada tempat yang tadi pengembala dan dombanya itu berada. Faqala, maka sahabat Ibnu Umar berkata, "Waihak ya ra'i." Celaka wahai pengembala, hawilha, pindah, jangan di situ. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi." Sungguhnya seorang pengembala akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pengembalaannya. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Hadis ini, khonafidin azakumullah, dalam bab ini sebelumnya, yang mengenai musyawarah, atau mengenai yang namanya musyawarah itu kan minta pendapat orang lain, atau menunjukkan kepada orang lain sebuah pendapat. Nah, idza ra'a muslimun akhahu ya'malu amalan wa ghayruhu ahsanu lahu fi nadri. Kalau seorang muslim dia melihat saudaranya mengamalkan sebuah amalan dan dia memandang ada amalan yang lebih baik menurut dia bagi saudaranya. Fal yushir alihi bima yarahu khairan lah, maka isyaratkanlah yang lebih baik di sisinya kepada saudaramu. Kita melihat saudara kita ini pekerjaannya kurang pas, ya boleh kita tunjukkan, menurut saya kamu lebih baik di sini. Namanya kan kita mengisyaratkan, enggak memaksa dia, tapi mengisyaratkan, menunjukkan. Kalau ada yang lebih baik, kita tunjukkan. Kamu lebih pantas di sini kayaknya. Katsirun minal muslimin ya'kisul qadhiyah, ya sangat menyayangkan sekali ketika kaum muslimin justru kadang kebalikan. Ada orang yang sudah posisinya bagus malah diganggu, kemudian dipindah kepada posisi yang tidak bagus. Ini justru tidak baik. Jahat yang seperti ini. Justru seorang muslim menunjukkan bagi saudaranya apa yang lebih baik menurutnya. Fa idza ra'ahu ya'malu 'amalan shalihan nahahu 'anhu wa dallahu 'ala ma huwa sayyi' lam yansahhu. Kalau ada seorang saudara melihat saudaranya mengamalkan sebuah perbuatan yang baik kemudian malah dicegah, kemudian ditunjukkan kepada yang jelek, maka ini bukan sebuah nasihat. Ini namanya mencelakakan, membinasakan. Nah, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, al-hadsu ala rifqi bil hayawan. Itu disyariatkan untuk kita juga bagus dalam memperlakukan hewan. Hewan saja kita harus bagus. Karena tadi kisahnya mengenai apa? Ibnu Umar melihat ada seorang pengembala dan dombanya di tempat yang kurang bagus. Rumputnya kurang bagus, kurang cocok. Ya. Sehingga sahabat Ibnu Umar menunjukkan tempat yang lebih baik. Jadi kita baik sama hewan itu termasuk rahmah. Yang itu Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kalau kita memelihara hewan, berilah makanan minuman yang baik, tempat tinggal yang layak, dan jodoh yang layak bagi hewan. Yang layak ya. Bukan hewan dikasih kamar kayak anak kita, ya bukan. Tetapi kasihlah tempat yang layak. Ya. Di antara hak hewan adalah makan, minum, tempat tinggal, dan kawin. Tiga hal ini itu jangan disia-siakan. Dan kalau kita tidak memberikannya, itu akan ada ancaman yang berat. Ingat, hak hewan, kalau kita memelihara hewan, domba kah itu, atau kucing kah, atau apapun hewan-hewan yang boleh dipelihara, makan minumnya itu hak dia. Sangkarnya, kandangnya, tempat tinggalnya itu haknya dia. Dan yang ketiga adalah kawinnya dia. Sehingga gak boleh dibiarkan tidak makan minum. Gak boleh misalkan tidak diberi tempat yang layak. Atau gak boleh pula kita mengkebirinya. Misalkan biar, biasanya kalau pecinta kucing ya. Ya, pecinta kucing, itu dokternya tuh ngomong biasanya sama pecinta kucing, kalau kucingnya pengen nurut, dikebiri saja. Kenapa? Kucing itu kalau sudah sudah dewasa, sudah masanya, dia untuk kawin, dia itu akan pergi dari rumah. Kalau kucing jantan, dia akan mencari pasangan, kesana kemari. Dan nanti akan berantem. Kucing kerak. Nah, maka ketika hewan itu tidak diberi haknya, kita akan berdosa. Salah satunya hadis yang sahih mutawatir dari Rasulullah ketika khutbah mengingatkan, beliau itu pernah melihat seorang wanita Yahudi berkulit hitam memiliki hirrah tarbatuha, memiliki kucing yang dia ikat di rumahnya, tapi enggak dikasih makan, enggak dikasih minum. Wala tada'ala ala khasyasyatil ard, dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Maka kucing itu mati kelaparan dalam keadaan ditali lehernya. Maka wanita sebagai pemilik kucing tadi diazab oleh Allah di neraka jahannam. Diazab oleh Allah. Ya, sehingga kalau kita memiliki peliharaan, kasihlah makan, minum, kemudian tempat yang memang layak untuk hewan. Yang ketiga adalah berikan hak kawinnya, hak untuk cari pasangannya untuk berkembang biak. Itu haknya mereka, jangan dikebiri. Ya, boleh. Termasuk kalau kawin pun itu enggak boleh dijual belikan. Biasanya kalau punya bandot gede, sehat, nanti dibeli bibitnya, spermanya dijual. Sekali kawin 100.000. Ada enggak? Ada. Itu enggak boleh. Ya, Rasulullah melarangnya. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang dari perbuatan ini, yaitu menjual air mani hewan. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk di antara hak hewan, kalau memang hewan itu halal, maka tidak boleh dibunuh kecuali dengan tujuan. Ya, dengan tujuan dimakan atau untuk ibadah kepada Allah dengan kurban ataupun yang lain. Kalau nggak ada tujuan nggak boleh, asal dor gitu ya. Ini yang hobi berburu, hati-hati. Kalau kita nembak buruan itu tidak boleh sekedar nembak dor begitu, tidak. Tetapi niatnya untuk dimakan. Kalau hewan itu halal, kecuali kalau hewan itu haram. Hewan haram pun kalau tidak mengganggu, itu tidak boleh sembarangan dibunuh. Kucing, itu kan haram dimakan. Berarti, kucing kan haram, tembak aja, dor gitu, gak boleh. Tujuannya apa? Untuk makan juga gak boleh. Tujuannya apa kalau hewan haram dibunuh? Kalau hewan itu merusak. Misalkan babi yang menjadi hama. Itu boleh diburu. Ya. Tapi kalau misalkan, ya kalau babi sih memang hama semua ya. Misalkan tadi kucing ya. Kucing kan bukan hama. Ya. Kemudian ditembak, dimakan juga tidak bisa. Hama juga tidak, maka tidak boleh dibunuh. Dan nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah orang yang membunuh hewan yang halal tidak tujuan untuk dimakan. Dan kalau mau menyembelih pun falyuhsin dhabha, ya, bagus dalam menyembelih. Ya, kita falyuhidha tukum syafratah falyurida bihada, yaitu ditajamkan pisaunya dan dibaringkan, ditenangkan itu hewannya. Sehingga salah satu untuk kita kalau mau menyembelih, ini kan mau Idul Adha, ini Syawal, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Kalau kita punya kebiasaan menyembelih, maka yang pertama adalah pisaunya yang tajam. Itu yang pertama. Sehingga orang-orang Arab sana, itu tanda rujula, tanda kejantanan seorang laki-laki, itu punya pisau pedang yang tajam. Punya pisau pedang yang tajam. Sehingga orang sana membeli pisau yang harganya mahal tidak masalah, yang penting tajam. Karena nanti kalau untuk menyembelih hewan itu mengamalkan sunnah. Sehingga kalau antum misalkan beli pisau harganya 1 juta, tujuannya untuk kalau nyembelih itu bagus, ya nggak apa-apa. Silahkan. Kan pisau-pisau begitu kan memang mahal tuh, harganya 1 juta, ada yang 2 juta. Itu mahal memang. Tapi memang kualitasnya beda. Ya, kualitasnya beda. Itu tidak mengapa. Kenapa? Memang Rasulullah memerintahkan falyuhidda hadukum syafata. Hendaknya kalian itu menajamkan pisaunya. Safar atau sifar kalau dalam bahasa Arab modern itu biasanya untuk membahasakan setajam silet. Sehingga kalau mau menyembelih itu tajamkanlah pisaunya itu seperti setajam silet. Tajam-tajam. Sehingga kalau kita menyembelih itu kalau bisa afdolnya adalah sekali sayap. Sekali cek. Sudah putus 3 rongganya. Sehingga kalau profesional bagus, ima dorong atau tarik, kan sembelih bisa dorong. Begini, atau sudah tarik begini. Itu kalau bisa sekali cek putus. Itu kalau bisa. Jangan model gergaji, enggak ada. Itu berapa kali itu siksa itu namanya. Bayangkan saja, kadang kesalahan yang terjadi itu mau nyembelih kerbau, kerbau kan besar itu. Diiris dulu lehernya, kan enggak mati tuh. Diiris ini apa namanya? Geber leher itu apa? Kulit yang geber-geber itu. Diiris dulu. Tuh, berapa tuh? 1/2 menit ada baru tembus ke 3 rongganya. Itu nyiksa. Itu nyiksa. Enggak boleh begitu. Kalau memang enggak bisa nyembelih, jangan nyembelih. Nyiksaan di bahaya. Nyuruhlah orang yang ahli, tukang jagal atau memang tokoh yang memang sudah terkenal ahli jagal, ahli sembelih. Kemudian jangan menyembelih saat panik itu hewannya. Kan fal yurih dzabihata. Jadikanlah hewan itu yurih, roha. Hewannya tenang. Saat tenang sembelih. Nah, sesuatu yang membuat tenang itu jangan lihat pisaunya, jangan dengar gesekan ngasahnya, jangan melihat hewan yang lain juga disembelih, itu membuat hewan itu tidak panik. Kalau panik, jangan disembelih dulu. Nanti kejadian sudah disembelih, lehernya putus tapi masih lari-lari. Itu kenapa? Itu panik. Itu panik. Kalau hewan itu rohah, sudah tenang, dia langsung mati. Paling nanti pergerakan itu pergerakan otot saja, kejangnya otot. Bukan sampai lari-lari, sampai jalan-jalan. Ada kan kayak gitu. Ya, kerbau, sembelih, jalan-jalan. Ngejar yang nyembelih dia, itu ada. Kenapa? Karena panik itu kerbaunya atau sapinya. Maka ihsan lil hayawan adalah matlubun syar'i. Bagus dalam memperlakukan hewan itu memang dituntut dalam syariat ini. Kemudian faedah yang kedua, sabda Nabi yang merupakan sebuah kaidah dasar kita yaitu kullukum ra'in mas'ulun an ra'yatih. Semuanya itu adalah pengembala, semuanya adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. sampai-sampai tukang angon saja akan ditanya mengenai kambing yang dia angon. Rumputnya pas atau tidak? Kalau dia ngangonnya di tempat pembuangan akhir sampah, ya akan ditanya pertanggungjawabannya, kok ngasih makannya sampah? Kok ngangonnya di tempat sampah? Itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini masalah kambing, apalagi masalah anak. Ya, masalah anak. Kambing itu cuma butuh makan. Butuh tempat tinggal. Kalau anak itu enggak cuma makan minum. Anak itu butuh pendidikan, butuh perhatian, butuh rahmat, butuh kasih sayang. Ya. Sehingga perlu kita hati-hati ya, terkait hak-hak anak-anak kita. Yang ketiga, dalilun ala wujubil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari bihasbi maratibihi tsalasi. Dalil atas wajibnya amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tiga tingkatan, yaitu dalam hadis man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang seorang di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya, langsung dengan tangannya rubah. Fa ilam yastati fa bi lisani, kalau enggak mampu dengan lisan. Fa ilam yastati fa bi qalbi, kalau enggak mampu lagi dengan hati. Fa innahu ad'aful iman, tapi dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan tidak ada lagi di belakang itu. Jangan dikatakan yang penting hatinya. Kalau yang penting hatinya berarti Anda lemah. Yang penting hatinya. Kalau perbuatan enggak penting. Justru penting. Kalau hati saja namanya lemah. Lemah-lemahnya iman itu dengan hati top. Sekuat-kuatnya ya dengan hati, dengan lisan, dan dengan badan. Itu sekuat-kuatnya iman. Ada kemungkaran. Nah, kalau kita memang bukan ranahnya kita, misalkan menggusur tempat usaha, misalkan ada orang buka warung remang-remang, ada judi, ada homer di situ, tapi dikasih IMB misalkan sama pemerintah, boleh nggak kita bubarin itu, main hakim sendiri, boleh nggak? Itu kan kemungkaran, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Kok nggak boleh, itu kemungkaran? Iya, itu di luar kemampuan. Beda kalau kemungkaran itu di rumah kita. Udah bubarin aja langsung di rumah kita. Di pekarangan kita bubarin langsung aja. Kalau itu di rumah kita, di tanah kita. Tapi kalau di tanah orang, ya apalagi udah dapat izin, itu ranahnya siapa? Itu ranahnya pemerintah, bukan ranahnya kita. Beda kemungkaran itu dilakukan di rumah kita. Kita punya kekuatan. Dengan tangan kita, bubarin saat itu juga dengan tangan kita. Jangan di rumah orang kowar-kowar, ayo kita habiskan, ratakan, sampai giliran di rumah dia, diem. Hikmah, bijaksana sama anak istri, loh gimana? Sama orang lain tegas, sama anak sendiri tidak? Yes, bukan begitu. Jadi kita perlu lihat, kalau sama orang lain bukan ranahnya kita, maka bukan dengan tangan, tapi dengan lisan. Dengan lisan. Dengan siapa? Dengan lisan. Seperti misalkan anaknya orang, itu bukan murid kita. Kalau murid kita itu kita punya kekuatan di situ. Bukan anak kita, anaknya orang. Dia berbuat kemungkaran. Apa kita langsung diketak begitu, pukul? Boleh gak? Jangan, itu bukan anak kita. Si bagaimana? Ngomong saja. Gak boleh namanya gitu. Kecuali akan memudaratkan dia, kita cukup cegah saja. Nah, jadi bisa dipahami ini ya. Nah, itu kemungkaran-kemungkaran itu sesuai dengan tingkatan wewenang-wewenang kita. Ya. Bagaimana kalau dengan hati saja? Lemah. Lemah. Ya. Anak berbuat mungkar, kita cegah tidak, ngomongi tidak, cuma sudah yang penting hatinya. Kira-kira ini orang tua lemah atau tidak? Ya lemah, wong anaknya seperti itu, kita cuma ya yang penting hatinya saja. Ya enggak bisa demikian. Enggak bisa. Yang keempat, dalilun ala wujubi ta'limil jahil ma yajhalu minal ahkami syar'iyyah. Dalil wajibnya mengajarkan kepada orang yang tidak tahu mengenai perkara ilmu agama. Maka ini perkara yang sangat penting untuk mengajarkan ilmu agama. Ya. Itu penting sekali. Orang yang sudah tahu harus mengajarkan kepada orang yang belum tahu. Demikian mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Beberapa bab tadi ya. Terkait akhlak, adab. Nah. Ini masih banyak ya terkait tentang sikap-sikap adab terhadap orang lain ya. Ini kayaknya babnya khusus terkait ini dulu ini. Wallahu ta'ala alam suhab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.